bisa Anda ke sana kapan-kapan. Betul-betul ya dapurmu nggih. Amin. Pangestune Cak Nun insyaallah terkabul. Syukur ya, syukur ya. Tapi nek ndelok potongane ya aku iki lapor nawan-nawan iki kono. Oke. Jadi ini Allah itu selalu kan mempernikahkan, memperjodohkan ini ya. Malam dengan pagi dengan sore ya, gelap dengan terang. Kalau kita ngomong kosmologi, utara dengan selatan, barat dengan timur, lanang karo wedok nggih. Pemimpin karo rakyat, Allah suami makhluknya istri, pemerintah suami rakyatnya istri, manusia suami alam istri, wong tani suami sawah istri, jelas ya? Jelas ya? Kono apa kok ngene-ngene iku lho? Kon gurung roh ae. Paling gurung sunat kon. Guyon ya, oke. Oke. Majma'al Bahrain itu perbenturan antara dua laut. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa lewat di antara antara dua laut tadi? Yang terjadi adalah yang sudah mati hidup kembali, jelas. Ikan yang tadi sudah digoreng mati hidup kembali. Di dalam pertentangan terdapat rahasia bangkitnya kehidupan yang baru. Percaya kamu ya? Jadi kalau ada dua promotor yang bertentangan, ini justru yang akan melahirkan kreativitas saya di dalam membuat tesis. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono carane. Nek kok ana promotor loro gak bertentangan, dun. Pak sampean kok gak bertentangan karo iko, sampean lu dirasani sampean ngene-ngene. Nah nek wis kok ado dadi Majma'al Bahrain. Ngono rek. Ya iki nek katakan nek ngene lah gak mlebu tek ya. Tak gawe gendeng-gendeng ngene iki lho, kaya misale Nabi Khidir itu mencekik anak kecil karena dia berpikir futurologis. Dia tahu anak ini akan menjadi karakter yang kuat dan tapi dia jahat, dia akan mempengaruhi bapak, ibunya, tetangganya, semua akan menjadi kafir. Maka sebelum dia mempengaruhi masyarakat, saya bunuh dulu. Untri pun ceklek mate. Wis, saiki mulai golek arek cilik dhewe ya. Untiren gurune. Lha iku guyone ngene iku tapi ojo temenan rek ya, ya. Gitu ya. Ngerti sekarang? Jadi percaya kamu, gurung lapo-lapo wis cemas. Gurung rabi. Aku kate rabi, iya nek meteng jane gak ya apa. Lho ya apa salah konono ta? Meh rabi. Meh rabi kan ya. Iya, dadi ojo kono jare ragu-ragu ngono iku. Engko kan aku sambil kuliah, sambil naksi aku karo golek anu, golek nafkah. Terus kan sak durunge naksi, iya nek ana sing numpak engko nek gak ana ya apa. Lho ya apa gak iso naksi kok nek ngono carane. Kate dodol sego, iya nek ana sing tuku. Gak ana sing tuku. Aja ngono rep. Kamu melihat ke depan ada hutan rimba yang gelap, kamu loncat masuk. Melbu. Ngono. Ana ular. Gelut. Ngono. Macan sikat. Ngono. Ana wong wedok semaput. Ah. Ya. Potongane kayak sirsan ngene. Tepuk tangan untuk Jauh Hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya ya, sip. Alhamdulillah. Yo Mas, apa tal Mas? Ya. Sepurane Pak iki rada dawa dadi ini gak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikih dari Magetan. Ya. Iya, Mbak Selamat Magetan. Fikih. Fikih, Fikih. Piki. Fikih. Pakai ki. Fikih. Iya, Fikih. Fikih. Iya, ilmu fikih. Ya. Berhubung ini di Unesa dan saya juga mahasiswa Unesa, tapi saya mahasiswa S1, baru S1. Ya. Saya ingin bertanya tentang pendidikan, Pak. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, pastinya kita juga berbicara tentang belajar-mengajar. Kalau kita berbicara tentang belajar-mengajar, pastinya kita juga berbicara tentang kurikulum. Nah, repotnya, setelah kita melewati masa yang dinamakan katanya demokrasi, pemilihan presiden, kita dihadapkan dengan menteri baru. Dan katanya juga rumor dan ternyata sekarang terbukti itu setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Repotnya itu. Nah, itu terus repotnya itu kan, Pak. Lah. Kon melo repot ta? Ya enggak. Setiap ganti menteri okay. kan ganti kurikulum. Oke. Okay. Ya, sedangkan terus? Yang kurikulum ini aja yang 2013 ini belum berjalan 100%. Bahkan saya tahu itu apa buku siswanya saja itu baru didistribusikan itu setelah kurikulum ini dihentikan. Nah, okay. itu nasib bukunya gimana? Tapi enggak apa-apa, itu nanti bukunya mungkin jadi buku sejarah, sejarah mengenang kurikulum 2013. Ya. Ya. Yang saya tanyakan ini kurikulum yang cocok untuk mental, untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang seperti kata Cak Nun tadi, berjiwa kesatria, siap berhadapan muka dengan muka, tetapi juga tidak kalah kalau berharapan jauh-jauh, berhadapan dengan jarak jauh gitu Pak, Cak Nun. Itu gimana? Oke, ya, ya, supaya tidak berkepanjangan. Fiki ya. Iya Pak. Gini, kurikulum yang ganti-ganti setiap ganti menteri tadi, menurut Anda akurasi masalahnya, titik berat masalahnya itu pada kurikulumnya atau pada mental birokrasinya atau pada konstitusi kenegaraannya? Kalau menurut saya itu berkesinambungan, Pak. Berkesinambungan? Iya. Nggak, tapi kan ono wajib, ono sunate. Sing paling salah itu kurikulumnya itu gak melok-melok. Iya, sih. Pak. Iya, Pak. Gak melok-melok. Iya, jadi sing salah siapa nih? Apa nih? Kalau menurut saya itu birokrasinya, karena... Oke, ya. Berarti kok birokrasi bisa salah, kan kudunya ono standar aturan nih? Iya, Pak. Karena kalau ya kalau kita menyebut birokrasi pasti ada institusi. Nanti kalau oke. institusi itu tidak mengeluarkan ini, produk... Ini, sepurane ya, ini ya. Mergo waktu ini gak akeh, tak ringkes aja. Ya. Ini loh, mergo di Indonesia itu gurung ngerti bedane pemerintah karo negara. Ya, guru ngerti bedanya keluarga karo rumah tangga. Sina mau meneh. Rumah tangga iku apa, keluarga iku apa, gak podo. Kepala keluarga seje karo kepala rumah tangga. Ya, mulanya saiki keputusan pemerintah atau keputusan negara gak jelas. Nah keputusan negara gak oleh dirubah oleh pemerintah. Betul enggak? Tapi kan sekarang ada, kalau ada keputusan, tidak jelas ini keputusan negara apa pemerintah. Semua berlaku sebagai keputusan pemerintah. Apa itu presiden, apa itu menteri, apa bupati, dan seterusnya. Tapi berfungsi keputusan pemerintah. Seharusnya kita punya negara lah, kita enggak punya. Kita hanya punya pemerintah. Makanya pegawainya enggak ada pegawai negara. Yang ada pegawai negeri. Negeri itu bukan bahasa konstitusi, negeri itu bahasa budaya, bahasa sastra. Seharusnya pegawai negara sipil. Maka pegawai negara ini taat tidak kepada presiden. Apa haknya presiden ditaati? Kalau dia kerja di kantor kabupaten, tidak punya kewajiban taat kepada bupati. Apa haknya bupati untuk ditaati? Wong dia outsourcing. 5 tahun, sing kene-kene nyambut gawe sampai... Bundas dengkule, ana wong teko-teko gurung ropo pengatur-ngatur iku iki njaluk ditaati, pasti bukan itu aturannya. Jadi pegawai negara seharusnya nanti dirubah, PNS itu pegawai negara. Kalau sekarang kan pegawai pemerintah hakikatnya. Dikongkon lapoe karo bupati gelem, dikon lapoe karo pemerintah gelem, ya enggak? Bupati, presiden, PNS sama-sama taat kepada undang-undang negara. Kalau kurikulum sudah disahkan oleh MPR seperti dulu ada, sekarang MPR tidak seperti dulu, sebagai ini sudah sah secara negara, maka menterinya ganti ping 23 dalam 1 bulan gak oleh ganti. Saiki sapa ae oleh ganti. Wong saiki iki sembarang terbuat dari plastik. Presiden-presidenan dari plastik. Menteri-menterian tuh kok kulit jeruk. Ngono lho, Dek, wis ya. Kon kok repot iku lapo? Ya kan kon bagian sing dikok repot iki lho, wong kuliah ya dorong. Iya. Kok S1, melok Pak. Repot lapor. Mas, sudah kuliah tapi S1. S1. Iya, maksud saya kok melok repot kurikulum dibatalkan ku lapo? Ya enggak, ini buat pandangan ke depan mungkin salah satu atau salah dua, salah tiga dari kita di sini nanti bisa menjadi menteri gitu, Pak. Buat pandangan kita ke depan gitu, Pak. Enggak ada gunanya jadi menteri, jadi pisan kalau sistem dasar kenegaraan kita belum dirubah. Ya? KPK itu lembaga negara, umpamanya ya. Komisi Yudisial lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Yang melantik ketua KPK adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kok SBY yang melantik ketua KPK? Wong sing kudu diawasi SBY kok. Ya apa nek dewan jurine iku, nek hakime orang yang seharusnya diawasi malah dadi hakim. Kan gitu. Iki ya apa iki maling ditangkep karo perampok? Ya apa carane iki kan gitu. Jadi enggak benar sistemnya. Jadi gini aja Dik ya. Anda termasuk yang mana ini, ada teori yang lain. Ada katakanlah 5% dari manusia, dan ada 90% dari manusia, anak didik, dan ada 5% yang lain. Jadi 5, 95. Awamu termasuk sing diingunai. 5 yang pertama itu, bah onok kurikulum 2013, bah gak ada kurikulum, bah sekolah iku mek bayar juwet, di kono mek ndoprok-ndoprok guyon tok. Tapi 5% yang pertama ini tetap jadi manusia utama. Mergo dia punya kecerdasan dari Allah, mendapat bimbingan dari Allah.